Ya. Buka itu gelasnya ya. Gendro Komunini. Sagita. Asalamualaikum. Mama. Apa papa? Dulu entah ki. Kewer-kewer kayak gini. Sengen dino papa. Iki lah. Coba. Yeah.